Yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita muliakan para zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh para ulama, kalau kita berbuat amal kebaikan lalu kemudian kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Muhammad tapi melalui malaikat. Kita sholat, kita haji, kita umroh, kita baca Al-Quran, lalu kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad pahalanya sampai kepada Nabi Muhammad tapi melalui malaikat. Sedangkan kalau kita memuliakan, mencintai para zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengetahuinya karena faktor ikatan batin antara orang tua dengan anak cucu. Semoga saya termasuk disampaikan oleh Nabi Rasul Muhammad SAW dalam hadisnya, "Man mata ala ahli baiti mata sadidan," dan siapa yang meninggal dan tidak tinggal pada beliau yang meninggal dan melalui. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya kita selanjutnya membidang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita taati, dan selalu kita nanti-nanti wajangan dan nasihat-nasihatnya, yang kalau bukan karena mereka pada malam ini kita tidak akan berkumpul di tempat ini sehingga kita mendapatkan kemuliaan yang luar biasa pada malam ini. Kalau bukan karena mereka, bahkan kita tidak mengerti bagaimana cara menunaikan salat lima waktu. Tidak ada lagi anak muda yang akan menghormat yang lebih tua. Mereka lah yang disebut oleh Imam Ghazali sasaran besar Nabi kita Muhammad. Apapun yang kita inginkan dari Nabi Muhammad sampai sekarang pun kita tidak meraihnya dan mendapatkannya. Bagaimana kita mendapatkannya? Cari kepada para ulama. Yang ingin mendapatkan doanya Nabi Muhammad, minta kepada para ulama. Yang ingin mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad, minta kepada para ulama. Yang ingin mendengarkan langsung ucapan Nabi Muhammad, datang kepada ulama. Ya, demikian itu dengan dasar sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man zara 'aliman fa ka'annama zarani, wa man safaha 'aliman fa ka'annama safahani, wa man jalasa 'aliman fa ka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya kuntu lahu jalisan yawmal qiyamah." Yang artinya barang siapa yang datang menjenguk ke rumah orang alim, seakan-akan dia itu datang menjenguk ke rumahku, kata Nabi Muhammad. Barang siapa yang bersama dengan orang alim, seakan-akan dia itu bersama denganku. Dan barang siapa yang duduk-duduk bersama orang alim seperti yang kita laksanakan pada malam ini, beruntung, beruntung sekali kita semuanya pada malam ini telah duduk di tempat ini. Banyak para ulama di atas etas ini, bahkan di bawah pun juga ada para ulama. Maka berarti kita pada malam ini sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad. Lalu kata Nabi Muhammad, barang siapa yang banyak duduknya dengan para ulama, nanti kelak di akhirat akan menjadi teman duduknya Nabi Muhammad. Semoga kita semuanya termasuk yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai teman duduknya Nabi Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin. Khususnya sahabat yang punya agah, sekaligus pembina Majelis Al-Zikrah dan juga takmir Masjid Agung Bangil, guru kita Kiai Nur Khalid Misari, Ketua PGNU, Ketua NU Bangil, Ketua NU Pasuruan dan semua jajarannya, serta semua para kiai yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta kami kepada mereka semuanya selaku penyambung lidah Nabi Muhammad. Kita doakan semoga mereka semuanya panjang umur, sehat badan, dimudahkan segala urusan dan ditambah semangat dakwahnya, dan semoga ditambah cinta nabinya kepada mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita taati, yang di dalam Muhammad kita itu adalah perintah langsung daripada Allah dan Rasulnya Muhammad. Di mana Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, "Ati Allah wa Rasulah wa ulil amri minkum." Hendaknya kalian taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taatlah kepada para pejabat yang mengurusi kalian semuanya. Alhamdulillah kita punya pejabat yang saya banggakan. Saya baru pulang dan ini hari terakhir saya menjalani safari dakwah. Jadi mulai hari pertama di ibu kota sampai Kalteng, Kalsel, Kalbar dan terakhir Kaltim, lalu semalam Madura, dan sekarang baru kita menjalani kaki di Bangil jam 6 malam tadi. Sehingga saya mohon maaf kalau sebelumnya saya tidak ikut hampir rampung karena besok tidak ada kegiatan berwakilasi dan semua hal-hal lain. Alhamdulillah saya bangga dengan para pejabat kita karena satu-satunya kabupaten yang insya Allah masih dibanggakan oleh Nabi Muhammad, Kabupaten Pasuruan. Dan semoga terus kerjasama antara ulama dan umara bukan hanya di lapangan bola saja, tapi terus dunia akhirat kita bersama. Dan insya Allah sebagaimana Pak Bupati tadi, beliau telah mengabdikan dirinya untuk kita berkhidmat kepada masyarakat Pasuruan. Saya sampaikan kepada Bupati saya secara pribadi dan juga semua SDM kita di Galua siap untuk mengabdi untuk masyarakat Kabupaten Pasuruan. Kita siap untuk apa saja yang diperlukan oleh Pak Bupati, yang penting jangan dimasukkan kami ke dalam politik karena kami no politik. Semoga kita semuanya diterima oleh Allah Ta'ala dan jadi sebuah kebanggaan bagi Nabi kita Muhammad SAW. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saudara kita yang kita banggakan, Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Kepala Dinas semuanya, dan juga Bapak Peminat Agama Islam, Kementerian Agama, Bapak Abdul Anam, dan semua para pejabat yang mohon maaf yang tidak sebutkan satu persatu namun tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta kami kepada mereka semuanya. Saudara-saudara kami kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah ternyata warga Bangil dan warga Kabupaten Pasuruan itu nangis. Dan subhanallah saya ini turun dari mobil itu capeknya luar biasa. Karena saya takut sampai enggak fit, maka saya treadmill setengah jam. Alhamdulillah tambah capek. Saat ini subhanallah begitu melihat wajah-wajah saudara kami yang berkumpul ini, masya Allah hilang semuanya capeknya. Ini kalau saya teruskan sampai jam 12 malam saya bisa siap insya Allah. Cuma mohon maaf karena saya dibatasi waktunya cuma 30 menit ya, cukup 30 menit saja. Alhamdulillah bangga sekali, dan kita wajib menghaturkan kepada Allah puja dan puji syukur kita kehadirannya, karena hanya dengan nikmat dan taufiknya lah kita semua berkumpul di tempat ini. Tidak mudah. Kalau bukan karena nikmat yang Allah berikan berupa taufik dan hidayah, tidak mungkin kita berkumpul. Dan ketahuilah bahwasanya berkumpulnya kita pada malam ini dengan segala unsur yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad dan disampaikan oleh Nabi Muhammad, unsur-unsur yang menjadi unsur dan faktor utama doa kita akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Di sini ada para habaib dengan berbagai macam bangsa yang bersenasa kepada Nabi Muhammad. Di sini banyak para ulama yang mukhlis, yang amil. Di sini para pejabat yang adil. Dan di sini masyarakat yang soleh. Insya Allah kita datang dengan niat yang baik, yaitu ikut merayakan dan berbahagia dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW termasuk yang pernah bersabda dalam hadisnya, "Ana khairu mukafik ana khairu mujazin fa in ahsana ahadukum ila ahadin falam yujazihi fa ana ujazihi yawm al-qiyamah. Aku ini adalah manusia yang paling pandai membalas jasa. Bahkan jikalau kalian berbuat baik kepada orang lain lalu tidak mendapatkan balasan daripada orang lain itu, jangan khawatir, aku yang akan balas dendamnya untuk kalian nanti di hari kiamat. Kalau ini dikatakan oleh Nabi Muhammad untuk orang lain yang berbuat baik kepada orang lain, bagaimana dengan kita malam ini? Kita tinggalkan rumah kita, kita tinggalkan aktivitas kita tinggalkan hobi kita tinggalkan HP kita tinggalkan bahkan TV kita, semuanya untuk ikut merasa bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka insya Allah kami yakin tidak ada yang pulang dari tempat ini kecuali semua hajatnya dikabulkan Allah Ta'ala. Semua dosanya diampunkan oleh Allah Ta'ala. Dan yang sakit semoga Allah sembuhkan. Penyakit hati semoga Allah hilangkan. Yang belum dapat jodoh sudah waktunya semoga Allah berikan. Allah segerakan jodoh soleh dan solihah. Dan yang belum punya keturunan semoga Allah segerakan dan takdirkan. Yang belum pernah berziarah kepada Nabi Muhammad, belum pernah haji, belum pernah umrah, ya Allah takdirkan berkat malam yang mulia ini ya Allah. Dan yang belum pernah mendapatkan kenikmatan bermimpi Nabi Muhammad, yang dikatakan oleh para ulama kalau kita bermimpi Nabi Muhammad, besar harapan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Semoga berkat malam ini kita mendapatkan itu semuanya. Dan semoga kita tidak meninggalkan tempat ini kecuali sudah dipastikan kita mendapatkan dan ditetapkan untuk kita semuanya kenikmatan yang paling besar, yang paling agung, yang paling Allah anugerahkan kepada mereka-mereka yang dicintainya, yaitu meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin rahimakumullah, saya selalu menyampaikan kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu di dalam beberapa hadis selalu beliau katakan innama ana basyarun mithlukum. Aku ini adalah manusia biasa. Di dalam Al-Qur'an sebutkan bahkan innama ana basyarun mithlukum innama uhiya ilayya. Aku ini juga manusia biasa sama seperti kalian. Kenapa Nabi Muhammad disebut itu? Kita sudah tahu semuanya. Bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW bukanlah malaikat. Nabi Muhammad SAW bukan makhluk yang lainnya. Tapi Nabi SAW adalah seorang manusia biasa sama seperti kita. Ahlan wa sallam bil hadis. Assalamualaikum insyaallah. Semoga tambah keberkahan kita dengan kedatangan beliau. Beliau panjang umurnya, insyaallah sehat badannya, dimudahkan jalan hidupnya dan ditambah cinta dari Nabi. Amin. Ternyata ada sebuah rahasia yang tentunya harus kita ketahui bersama supaya kita tahu bahwasanya ternyata Nabi Muhammad ini merupakan seorang manusia yang paling mencintai kita. Apa itulah rahasia yang tersimpan, yang tersirat daripada kata-kata beliau innama ana basyarun mithlukum. Aku ini manusia biasa sama seperti kalian. Apa maksudnya Nabi Rasulullah? Ternyata maksudnya Nabi Rasulullah mengatakan yang demikian bahwasanya Nabi itu bisa marah, Nabi itu juga bisa sabar, Nabi itu juga bisa bahagia, Nabi itu juga punya harapan, Nabi itu juga punya tujuan, Nabi itu juga punya angan-angan, Nabi itu juga punya cita-cita. Dan kalau kita ingin tahu, para hadirin yang cintai oleh Nabi Muhammad, saya sangat bangga kalau seumpama kita mengatakan kaum muslim yang datang ini adalah yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Tapi kadang-kadang kita bertanya di dalam hati saya, apa benar kata-kata yang kedua disampaikan oleh Kiai Mahmud tadi benar-benar tersematkan dalam diri kita? Itu para pecinta-pecinta Nabi Muhammad. Ini adalah sebuah pengakuan yang harus dibuktikan. Oleh karena itu, coba lihat bagaimana Nabi Muhammad. Kalau kita ingin tahu apa cita-cita Nabi Muhammad, apa kehendak Nabi Muhammad, apa angan-angan Nabi Muhammad, apakah harapan Nabi Muhammad, apakah doa itu dipanjatkan oleh Nabi Muhammad, ternyata adalah tidak ada seorang pun daripada kita dari Sabang sampai Merauke, bahkan semua di dunia ini, semuanya masuk surga bersama Nabi Muhammad. Cuma sayangnya para hadirin hadirat, ini harus saya sampaikan. Urgen sekali harus saya sampaikan. Alhamdulillah kebetulan banyak para pemerhati umatnya Nabi Muhammad, banyak yang akan mencari tempat di dalam hatinya Nabi Muhammad. Hanya kesempatan saya akan sampaikan. Di dalam safari dakwah saya selama sebulan penuh, semoga Allah menerimanya, saya bertemu dengan seorang peneliti. Peneliti itu membuat sebuah penelitian yang sangat luar biasa, yang mungkin tersirat di dalam hatinya untuk membuat penelitian yang semacam ini. Itu juga karena berkesinambungannya rahmat Nabi Muhammad untuk umat ini. Di mana beliau katakan hasilnya, ternyata pondok pesantren yang ada di Indonesia semuanya ini, yang diajarkan di situ, yang dibina di situ keimanan dan ketakwaan, yang hanya mereka saja yang mohon maaf, ini yang nyata, yang benar-benar cerdas di dalam menghadap dan di dalam mengambil serta melaksanakan pesan-pesan daripada kakek moyang kita. Kenapa? Karena ada satu pesan daripada kakek moyang kita, yang pesan itu mohon maaf, dengan cerdasnya mereka itu diletakkan di dalam satu momen tertentu di mana kita itu harus tahu, kita harus paham. Apa itu? Mereka meletakkan pesannya itu karena berkat pengalaman yang mereka alami. Kakek moyang kita itu, mereka telah rela berkorban, meninggalkan keluarganya walaupun masih muda, meninggalkan harta bendanya, meninggalkan semuanya demi apa? Untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Dan mereka sayangnya tidak diiringi dengan senjata-senjata yang canggih, yang lengkap, tidak. Tapi mereka hanya bersenjatakan babu runcing dan petikan takdir Allahu Akbar. Hanya dengan itulah kemudian dengan keimanan kepada Allah yang luar biasa, maka kemudian mereka itu bisa meraih sesuatu yang tidak mungkin bisa diraih. Oleh karena itu, mereka berpesan, Indonesia ini terus harus berjaya. Indonesia ini harus berjuang. Bahkan ada sebuah kabar gembira yang saya sampaikan juga kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad yang ada di Indonesia. Entah apa maksud dan arti daripada mimpi ini, di mana baru-baru ini ada seorang yang soleh bermimpi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu melihat peta dunia. Melihat peta dunia, tapi kemudian Nabi Muhammad menunjuk Indonesia. Kemudian disebutkannya dengan 3 kali dengan lisannya yang mulia, Indonesia, Indonesia, Indonesia. Semoga ini adalah pertanda yang baik untuk kita. InsyaAllah Indonesia ini adalah perhatiannya Nabi Muhammad. Kenapa? Saya yakin Indonesia terus akan menjadi perhatiannya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena 3 juta lebih institusinya Nabi Muhammad ada di Indonesia. Sehingga lebih banyak perhatiannya ada di Indonesia. Dan insya Allah menjadi kekuatan yang paling utama nanti ketika Imam Mahdi keluar adalah warga masyarakat Indonesia insya Allah. Karena berangkatnya dari timur, kita termasuk dari timur. Insya Allah demikian. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ternyata kakek moyang kita itu sangat cerdas, terbit. Sehingga mereka itu memiliki pesan di dalam lagu kebangsaan kita. Dan subhanallah lagu kebangsaan itu setiap kita pasti menghafalnya. Momen-momen tertentu seperti nanti di akhir kita akan membacakannya. Tapi ternyata banyak yang membacanya tapi tidak merenungkannya, tidak mencermatinya. Sama seperti waktu kita siang tadi asrokolan tadi. Masya Allah, semuanya itu khusyuk. Padahal tidak tahu artinya. Tapi luar biasa, ingin seakan-akan itu cinta kepada Nabi Muhammad. Ungkapan cinta kepada Muhammad, takut itu. Tapi hendaknya yang ini diperhatikan. Karena apa? Karena ini tidak terkait dengan Nabi Muhammad, tapi terkait dengan pesan kakek moyang kita yang luar biasa. Mereka itu memberikan pesan kepada kita semuanya sebagai unsur utama kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin menang, kalau kita ingin jaya, kalau kita ingin terhormat, kalau kita ingin dimuliakan, maka cara satu-satunya adalah laksanakan pesan kakek moyang kita. Apa itu? Kita semua masih ingat dan kita menghafalnya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, ya Rayyan. Jadi itu caranya dengan apa? Bangun jiwanya, bangun badannya. Tapi ternyata, Masya Allah, entah siapa yang kurang cerdas, kejabatnya kurang cerdas, atau siapa kurang cerdas, wallahualam. Tapi kenapa kok pembinaan jiwa ini tidak diperhatikan, pembinaan badan sangat diperhatikan? bahkan metode pembinaan badan sekarang ini nomor satu yang pernah ada dari zaman kemerdekaan sampai sekarang, sekarang yang paling bagus. Cuma kita itu membina badannya anak-anak kita ini supaya mereka berpakaian bagus semuanya, supaya mereka itu mempunyai naungan rumah yang megah semuanya, supaya mereka itu mempunyai kendaraan yang mewah semuanya. Hanya itu saja. Tapi pembinaan jiwa tidak ada, pendidikan ruhiologi tidak ada. Silakan para peneliti teliti materi agama yang diajarkan di dalam pendidikan formal anak-anak kita yang cuma 3 jam satu minggu itu berulang-ulang. SPD, SMP, SMA itu hanya cuma dirubah saja formatnya. Ini yang terjadi. Bagaimana mungkin anak-anak kita kemudian mereka paham bagaimana cara bakti pada orang tua, bagaimana mereka itu bakti kepada seorang waliul amr, hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran, bagaimana mereka menghormat kepada yang lebih tua, bagaimana mereka itu berbudi pekerti, bagaimana mereka itu takut untuk mengucapkan sesuatu yang dianggap remeh, tapi padahal itu ada sesuatu yang sangat agung di dalam pandangan matanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim." Kamu anggap itu ada sesuatu yang remeh, padahal itu ada sesuatu yang sangat agung di mata Allah. Ini sekarang banyak terjadi karena apa? Tidak adanya pembinaan jiwa. Ruhiologi mau dikosong. Tapi saya bangga dengan Kabupaten Pasuruan. Saya bawa setiap ketemu Gubernur Kalimantan, Gubernur Kalteng kemarin, alhamdulillah saya bawakan program yang kami punya dan kami bangga. Dan kami undang mereka semuanya, silakan datang untuk bisa dibanding. Saya berikan ketua CPRD memerintah kepada mereka untuk apa? Supaya mencari lihat protokolnya apa yang maksud. Kenapa? Alhamdulillah berkatnya program inilah Bupati kita menjadi bupati yang terbaik di Indonesia. Di sinilah kita tahu, paham bahwasanya ternyata pertanyaan yang empat, gak usah ditambah, empat saja, yang semua jawabannya satu, gak mungkin ada variabel yang lainnya, itu ternyata benar-benar diterapkan di Indonesia, Kabupaten Pasuruan ini. Apa itu? Yang mau tanya, Pak, Bu, ayo kita jawab. Semoga dengan kita menjawab dan menyebutkan namanya tersebut, kita mendapatkan kemuliaan darinya. Saya ingin bertanya, yang memberikan orang itu umurnya panjang atau pendek itu siapa? Kurang keras kayaknya. Yang memberikan orang, jadikan orang itu kaya atau miskin itu siapa? Yang bikin orang itu setruk, sakit atau sehat itu siapa? Yang bikin orang itu ada problemanya dan ada solusinya itu siapa? Kita tidak tahu, jawabannya itu hanya Allah. Fa'innal izzata lillahi jami'a, yang punya kemuliaan itu Allah. Yang berikan kemuliaan kepada Pak Bupati, Allah. Yang memberikan sehingga beliau mendapatkan kebahagiaan, Allah. Kenapa? Dibalas di dunia, dibalas karena perhatian kepada umatnya Nabi Muhammad dengan program yang beliau bawa itu, dan itu merupakan sebuah unsur yang bisa menyampaikan, merealisasikan kehendaknya Nabi Muhammad. Apa katanya Nabi Muhammad? Ingin semua umat yang masuk dalam surga bersama Nabi Muhammad. Oleh karena itu, apa hasil penelitiannya? Pondok pesantren yang benar-benar menerapkan pendidikan ruhiologi, bukan hanya rasiologi, hanya pendidikan formal, tapi mereka juga diisi dengan pendidikan-pendidikan pembinaan iman dan takwa, sehingga mereka tahu kepada Allahnya. Mereka tahu bahwasanya yang namanya apa yang kita lakukan itu hutang kepada Allah. Sehingga ada satu hadis yang membuat dalil, silakan kalau kita tidak mau mendalami yang namanya ilmu agama, ingat satu hadis ini. Paling tidak seperti itu kata beliau. Apa itu? Innal birra la yabla, wadzamba la yinsa, waddayyan la yamut, khaf'al masyidda faqamah tadinu. Sudah, kata Nabi Muhammad, yang namanya kebaikan tidak mungkin dilupakan, dicatat oleh Allah Ta'ala. Tidak mungkin sirna. Yang namanya dosa tidak mungkin dilupakan, pasti dicatat. Ma yalfidu qawb misolin illa ladehi raqibun. Hadis tidak terucapkan satu kalimat pun kecuali pasti dicatat. Lalu apa kata Muhammad? Zat yang maha menuntut balas itu Allah selalu mengawas kita, selalu mengawas diri. La ta'khudhu sinatun wala naum, gak pernah ngantuk, gak pernah tidur. Kalau kamu tahu tiga hal itu, kata Muhammad, silahkan lakukan apa saja. Mau korupsi silahkan, mau menggalinya orang silahkan, kita mau injek-injek orang silahkan, mau menghinakan orang silahkan, mau fitnah orang silahkan. Tapi ingat, apa yang kita lakukan itu hutang kepada Allah. Kalau kita melakukan kebaikan demi kebaikan, maka yang terjadi Allah berhutang kepada kita kebahagiaan, kemudahan, kelancaran, kebahagiaan di dunia sampai di akhirat nanti. Tapi sebaliknya, kalau kita selalu memberikan kemaksiatan, dosa dan dosa, mukhalafah dan mukhalafah, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah Allah berhutang kepada kita kesengsaraan, keapesan, kesedihan, kesusahan, cobaan dan sebagainya. Walaupun itu semuanya pada hakikatnya adalah juga merupakan rahmat Allah kepada hambanya tersebut supaya dapat ampunan kepada Allah. Ini yang terjadi, Pak. Kita masih tahu, kita masih ingat, baru saja para santri di Kabupaten Pasuruan dan juga di kabupaten maupun di daerah yang lainnya telah menuntaskan ujian dari pertama. Begitu pula siswa dan siswi kita, alhamdulillah juga menuntaskan tahun yang pertama, tidak tahun yang kedua. Satu tahun mereka ujian dua kali. Kita masih ingat bagaimana ketika mereka ujian, sampai ngembun-ngembun, tidak tidur semalaman. Mereka menghafal, mereka mutolaah, bahkan orang tua menambahi anggaran. Untuk apa? Menyewa jasa seorang guru untuk mengeleskan anak-anaknya. Untuk apa? Supaya tidak gagal, supaya naik kelas, supaya lulus ujiannya. Itu dilakukan oleh orang tua. Kita paham semuanya. Padahal ujian Allah itu tidak datang 1 tahun 2 kali. Ujian Allah itu tidak datang 1 tahun 50 kali. Ujian Allah itu tidak datang 1 bulan sekali. Ujian Allah tidak datang 1 minggu sekali. Ujian Allah tidak datang 1 hari sekali. Ujian Allah setiap waktu datang kepada kita. Sekarang bagaimana cara kita meresponnya? Kalau kita tidak pernah mempunyai pedoman daripada ilmunya Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya tidak ada seorang pun di antara kita. Siapakah diri kita? Seorang pejabat, seorang ulama, ataukah masyarakat biasa? Kecuali begitu dilahirkan di dunia, sudah mendapatkan permintaan dan permohonan langsung daripada Nabi Muhammad. Yang dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad Habdi, siapapun kalian, kalau kalian cermati di dalam hadisnya Nabi, sampai para umara dirancang oleh Nabi, dimotivasi oleh Nabi, sampai-sampai kata Nabi Muhammad, yaumun min imamin hadil khairun lahu min ibadati sinaka. Satu hari saja daripada hari-harinya para pejabat yang adil dan amanah itu sama seperti beribadah selama 60 tahun namanya. Para ulama juga dimotivasi dengan dia, dengan Nabi Rasul bersabda, Inna Allaha wa malaikatahu wa man fil ardi wa man fis samai yastaghfiruna li muallimina an-nasi khaira. Sesungguhnya Allah, malaikatnya, seluruh makhluk yang ada di atas langit maupun yang ada di atas bumi, semuanya itu memintakan ampun bagi orang yang mengajarkan kebaikan. Kenapa dimotivasi semacam itu oleh Nabi Muhammad? Begitu pula orang kaya. Orang kaya yang punya uang itu modal yang Allah berikan kepada mereka semuanya itu untuk apa? Untuk supaya mereka itu tahu benar bahwasanya sedekah itu bermacam-macam pahalanya. Kata Imam Syafi'i, sedekah itu ada 5 macam. Ada sedekah dengan 10 hasanah. Yaitu sedekah kepada orang biasa, mati bisa bekerja sehat, itu kita dapat pahala 10 hasanah. Ada sedekah dengan 30 hasanah. Sedekah kepada orang yang tidak bisa bekerja, tidak manulang, atau orang yang cacat, atau orang yang gagal dan sebagainya. Nah, kita sedekah kepada mereka 30 hasanah. Ada sedekah dengan 100 hasanah, yaitu sedekah kepada kerabat kita. Itu sedekah 100 hasanah pahalanya. Ada sedekah dengan 300 hasanah, yaitu sedekah kepada orang tua kita, kakek moyang kita. Nah, itu sedekah kepada mereka itu 300 hasanah. Dan ada sedekah 900 hasanah. Kenapa dilansongkan dengan datang sampai 900 hasanah? Sedekah yang bagaimana bentuknya? Yang paling besar pahalanya yaitu sedekah di dalam jalan penyebaran ilmu. Sedekah pada ulama, sedekah pada para santri yang belajar ilmu agama, itu sedekah kepada mereka. Sedekah yang kita laksanakan sekarang ini, yang kita keluarkan untuk pertemuan ini, itu sedekah dilipat gandakan pahalanya sampai 900 kali lipatnya. Kenapa demikian? Tujuannya Nabi itu adalah supaya benar-benar apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad terkait dengan umatnya benar-benar terlaksana, yaitu semuanya masuk dalam surga bersama Nabi Muhammad. Sekarang masalahnya, Pak, mohon maaf, sekarang kita berada di zaman yang sangat-sangat berada di titik nadir ini. Tapi contoh, ada sebuah survei yang menyebutkan bahwasannya dan survei itu para istri sekarang ini 80% itu menguasai suaminya. Nggak tahu kabupaten Pasuruan ya. Tapi kayaknya sama, Pak. Sama kabupaten Pasuruan. Nah, ini sudah salah satu konturan ini. Kenapa? Karena suami nggak pernah belajar gimana caranya mendidik istri itu gimana. Versinya Nabi Muhammad. Jadi apa? Karena dia tidak tahu, maka akhirnya yang namanya istri yang harusnya sesuai dengan Al-Quran disebutkan Ar-Rijalu Gawwamuna Ala Nisa, sekarang sudah dibalik ayat itu An-Nisa Gawwamuna Ala Rijal. Ini yang terjadi sekarang ini. Kalau urusan dunia tidak jadi masalah, Pak. Ini urusan akhirat. Urusan anak kita keluar dengan membuka aurat. Urusan anak kita kemudian keluar pacaran. Seperti yang saya selalu ceritakan, ada salah satu, mohon maaf, jamaah kami yang mengundang kami pada malam Ahad setelah pengajian dulu, waktu saya mengisi pengajian di Al-Jami ini. Subhanallah, ketika saya mau masuk ke rumahnya, ada anak adik yang lagi keluar. Kemudian dia berkata kepadanya, ya pamitan dulu ya. Oh iya nak, hati-hati ya di jalan. Terus berjalan sama anak-anak muda, kemudian pergi. Dia bilang sama adik itu, kamu itu gimana? Orang dekat sama saya, kamu masuk dan diundang saya. Apa kata dia? Oh enggak sih, saya belum mampu sih, kok saya mampu pasti undang lagi. Dulu itu masih pacaran itu. Masya Allah dulu. Ini malam itu hadir pengajian sama anak, sementara ente mengizinkan anak ente untuk pacaran. Terus tadi, yuk gimana lagi? Dia, aku gak tahu sekarang ini, kenapa ini? Aku gak pernah ikut di televisi itu, di booster, di patroli dan sebagainya. Kenapa emang? Itu dia hampir setiap minggu ada orang tua yang dibunuh sama anaknya. Terus, ya takut gitu. Masya Allah. Orang tua takut semangatnya itu sama sekarang ini. Kenapa? Gak punya ilmunya. Ini yang terjadi sekarang ini. Sudah luar biasa. Yang namanya anak durhaka sama orang tuanya luar biasa. Alasannya saya contohnya. Mungkin saya katakan saya memberanikan diri untuk saya mengatakan saya contohnya. Saya mengumpulkan antara ilmu agama dengan ilmu formalnya. Tinggal alhamdulillah S1 saya ambil di Jawa, S2 saya ambil di UIN di Surabaya, S3 saya alhamdulillah saya ambil di dua tempat di UIN Malang dan di UTM Malaysia. Kenapa saya mengambil gelar doktor itu? Sampai setiap hari Jumat dan Sabtu Minggu saya rela berkorban pakai celana panjang, pakai helm, pakai kompor hitam lagi. Saya rela berangkat, meninggalkan keluarga, meninggalkan aktivitas semuanya. Selama 2 tahun penuh terus, Sabtu, Jumat, satu minggu kita berangkat. Alhamdulillah, ternyata pengorbanan kita tidak sia-sia, karena kami lulus dengan predikat umroh, alhamdulillah. Tapi untuk apa itu semuanya? Memang saya ditawari oleh Bapak Imam Prayogo dan juga Profesor Haris yang sekarang ini menjadi Rektor UIN Malang untuk menjadi seorang guru PNS. Tapi saya menolak. Kenapa? Karena saya sering sibuk di sini. Murid kami 8.500 dari mulai MD dan sampai pasca sarjana, alhamdulillah. Kami tidak perlu itu. Untuk apa saya jadi gelar dosen? Berkorban, mencari senjatanya dakwah itu. Kalau sumpahnya saya berkata begini, hati-hati Pak. Kalau cuma diletakkan pendidikan formal saja, maka yang terjadi, Bapak akan mendapatkan anak-anak, Bapak, Ibu semuanya cuma berhasil dunianya, tapi rugi akhirannya. Kalau saya kata demikian, kapasitas saya sebagai seorang kiai saja, pasti ada yang ngomong, ada yang nyeletuk, ya Pak, tapi kan kiai, maksudnya dokter, profesor. Kalau saya sendiri dokternya, saya sendiri rektornya, saya sendiri kiainya, saya sendiri hadisnya, mau bilang apa? Mana ada itu? Jangan kira bahwasanya iblis itu bukan orang pinter. Saya ini S-nya baru 3, iblis itu sudah ribuan S-nya. Kita sudah lihat bagaimana Kapten Hagen telah disebutkan di situ. Bahwasanya namanya iblis itu sebelum dikutuk oleh Allah Ta'ala sudah menjadi penasehat malaikat selama 60 ribu tahun. Selama 20 ribu tahun menjadi ketuanya, pemimpinnya, malaikat rohani. Kemudian 3.000 tahun sudah pernah berkeliling bertawaf di antara arsy Allah. Sehingga apa? Para malaikat kata Muhammad, kalau sudah bertemu dengan iblis, ketemu dengan kawan-kawannya, mereka itu bertemu dengan kawan-kawannya dan kadang bangga karena bertemu dengan makhluk Allah yang paling banyak ibadahnya, yang paling banyak ilmunya. Iblis itu pintar luar biasa sudah. Berapa yang ditipu? Para nabi ditipu. Apakah kita pikir bahwasanya iblis tidak bisa bikin diklat-diklat? Iblis itu rajanya diklat. Rajanya seminar. Seminarnya iblis itu bukan seperti kita. Kita bikin seminar di Pasuruan saja, jarang seminar ada. Padahal saya berharap, saya di mana-mana alhamdulillah diundang karena ada dokternya, ada rektornya, diundang untuk seminar, tapi itu tidak akan dipakai. Padahal saya sudah mengerti pada Pak Bupati. Silakan, padahal, tidak usah kasih saya bicara. Alhamdulillah. tapi ini pengabdian sebagaimana Pak Bupati telah memberikan pengabdian, silahkan saya gunakan. Kenapa? Setan paling marah sama orang seperti kita, makanya pakai itu dokternya. Jadi kalau tidak sebut saya panggil dokternya. Kenapa? Setan kepanasan. Subhanallah Pak, sekarang ini mohon maaf, saya juga tanya, alhamdulillah Bu, saya menghormat seorang ibu. Saya setiap pagi saya bertemu dengan ibu saya, dan saya cara mencium tangannya itu, ini caranya saya cium tangannya, kemudian saya cium jidatnya, lalu saya kebawa saya cium tangannya, setiap hari. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya mohon. Dakwah saya kemana-mana belum tentu diterima. Karya, karangan saya ada 23, yang belum cetak masih ada berapa buku, belum tentu diterima. Saya ngajar sana sini, dakwah sana sini, belum tentu diterima. Pada kata saya, belum tentu diterima. Tapi kalau saya bisa dengan Nabi Muhammad ibu, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad beruntung, yang masih punya ibu, beruntung. Kenapa? Sebelum masih ibu, ibu meninggal dunia. Kalau sudah ibu meninggal dunia, hilang segala-galanya untuk kita. Saya tidak pernah melihat saya punya abah menangis, masih meraung-raung seperti itu, kecuali ketika ibundanya meninggal dunia. Ternyata saya baru tahu kenapa, karena Nabi Muhammad telah bersabda, begitu ibu meninggal dunia, di saat itu ada seruan dari atas sana yang berbunyi, telah meninggal, yang karenanya aku mudahkan kamu dapatkan ampunanku. Telah meninggal, yang karenanya aku mudahkan kamu dapatkan kedudukan yang tinggi di sisiku. Telah meninggal, yang karenanya aku mudahkan kamu dapatkan pahalaku. Sekarang dia sudah tidak ada cari itu semuanya sendiri. Dengan susah payah kita akan mendapatkannya nanti kalau perut ibu sudah tidak ada. Sekarang ibu nomor 2. Bahkan yang ada sekarang bukan nomor 2, nomor 30. Banyak sekarang Pak, penelitian yang terakhir juga bersanol, 90% orang tua itu enggan, tidak mau tinggal bersama anaknya yang laki-laki. Kenapa? Karena kasihan kepada mereka. Adanya orang tua di dalam rumah anaknya itu, maka menjadikan anaknya tersebutnya enak. Kenapa? Sudah kadung takut sama istrinya, tampak kepada ibunya enggak enak. Sehingga kita lihat, kita masih ingatkan bagaimana video yang sangat viral, di mana ada seorang ibu datang kepada anaknya minta pinjaman uang sebanyak 50.000 rupiah. Sementara suaminya, anaknya itu berkata begini, ya Bu, yang mau tanya dulu sama istri saya. Itu ibunya menangis. Kenapa? Karena baru saja istrinya memberikan uang sebanyak 250 ribu kepada suaminya, suruh beli susu untuk anak bayinya. Ini terjadi, kenapa? Jangan salahkan mereka. Mereka tidak pernah tersentuh dengan ilmunya Nabi Muhammad. Oleh karenanya dia bagaimana sekarang, beliau katakan, ternyata pesantren dan semua yang eksis di dalamnya, alumninya, Laskar Banser, Laskar SPI, semuanya yang masih ada unsur keislaman, yang masih mau hadir di dalam majelis-majelis taklim, itu ternyata dari keseluruhan masyarakat Indonesia cuma 15%, 85% tidak pernah dengar hadisnya Nabi Muhammad, tidak pernah tersentuh dengan ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad. Itulah tugas kita, itulah PR kita, dan alhamdulillah kita bangga punya bupati seperti Pak Bupati, seperti yang disampaikan, alhamdulillah keluar sudah perpuk, jam 1 siang wajib pulang. Untuk apa? Masuk madrasah diniyah supaya mereka mengenal bagaimana pemaparan ajaran Nabi Muhammad. Kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga ajaran Nabi Muhammad merupakan sebuah ajaran yang pasti bagi semua penduduk masyarakat Kabupaten Pasuruan mendapatkannya, sehingga mereka menjadi bukan hanya sukses di dunia, tapi sukses dunia dan akhiratnya. Satu lagi, saya beri contoh, alhamdulillah saya dididik sama Dhani Abah. Saya selalu ingat pendidikan Dhani Abah. Dan sampai sekarang, alhamdulillah saya bisa tinggal bersama siapapun dalam keadaan saya tidak ada tuntutan kepada orang. Apa itu? Dhani Abah berkata begini, segera, kamu harus menerangkan bahwasanya diri kamu itu adalah paling rendahnya orang. Harus. Kalau kamu sudah bisa merasa seperti itu, ingat hidup di antara manusia. Karena yang bikin orang itu tidak bahagia hidupnya, yang bikin orang itu susah, kenapa? Banyak tuntutan pada orang, sementara orang tidak bisa buat apa-apa. Yang bisa berbuat segala sesuatu harapan kita hanya Allah. Itu tak percaya apa. Jadi alhamdulillah, nanti kalau kamu sudah berhasil sampai kepada perasaan seperti itu, kalau kamu melihat kamu dihormati, seperti tadi saya masuk di cium tangannya, Masya Allah, saya katakan sampai sini, orang seperti saya dihormati dari keluarga kami, kalau kata masyarakat orang lain yang baik akhlaknya. Tapi kalau sama saya tidak dihormati, saya akan katakan dia patut saya dihormati. Orang saya adalah orang yang paling banyak dosa, ini bukan dosa. Ini bukan ajaran saya punya Abah. ini ajarannya para habaib, ini ajarannya para ulama, dan ini ajarannya Nabi Muhammad SAW. Seandainya ajarannya semacam ini kemudian disampaikan kepada anak-anak kita, kira-kira bagaimana kepada masyarakat ini? Nah, itulah yang saya titip beberapa umat. Ini adalah tidak kita bersama. Ayo kita bawa, kita tarik 85% ini. Di sini alhamdulillah ada pengabdian, ada pengajian, majlis subuhan Al-Qusra setiap 2 minggu sekali. Bawa semuanya, anak-anak kita biar mendengar. Kenapa? Nabi Muhammad minta kepada kita, balighu anni walau. Ayah, walaupun yang menyampaikan tidak pandai berbicara, walaupun yang menyampaikan kita tidak ikhlas, tapi penyampaian itu adalah hasilnya Nabi Muhammad. Barangkali kata Nabi Muhammad, rubba muballagin au aminasani. Barangkali orang yang menyampaikan itu lebih paham, lebih dapat taufik dan hidayah daripada Allah ketimbang orang yang menyampaikan itu. Akhirnya saya mohon maaf karena menit. Nah, jadi saya mohon maaf kalau seumpama ada kesalahan, itulah dari saya. Ada kebenaran berarti datang dari Allah. Nah, saya mohon maaf juga para Abu Bakar, karena waktu saya mulai siang kemarin saya berangkat ke Nadira dan baru jam 6 tadi saya datang. Saya mohon maaf, itu ada kegiatan lagi, kegiatan yang ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.